نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar a'adzanallahu wa iyyakum minha. Kaum muslimin jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Khatib mewasiatkan kepada diri pribadi dan jamaah sekalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya hanyalah orang-orang bertakwa yang akan diberikan keberuntungan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia ataupun keberuntungan di akhirat. Takwa dalam artian senantiasa mengerjakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang berupa hukumnya wajib ataupun yang hukumnya sunnah, dikerjakan selama itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk takwa adalah meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang disampaikan di dalam Al-Qur'an ataupun melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena takwa itu merupakan jalan keselamatan dunia dan akhirat, kunci kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Maka siapa yang ingin diselamatkan dirinya di dunia dan di akhirat, hendaknya senantiasa bertakwa kepada Allah, senantiasa menyandarkan dirinya kepada Allah, mengerjakan apa-apa yang Allah perintahkan, terkhusus yang hukumnya wajib, termasuk salatul jamaah, salat jamaah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun pada kesempatan khutbah kali ini, khatib akan menyampaikan khutbah, yaitu man sabbad dahra faqad sabballah. Siapa yang mencela masa, siapa yang mencela waktu, siapa yang mencela zaman, sungguh dia telah mencela Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an di surat Al-Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan dan mengatur waktu, yang menghidupkan dan memberikan rizki para makhluknya. Maka ibadah hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Penyandaran dari segala ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya tauhid, mengesakan Allah Subhanahu wa taala dengan peribadatan. Kenapa? Karena Allah lah satu-satunya yang telah mengatur alam semesta, yang menciptakan kita, yang menghidupkan dan mematikan kita, juga memberikan rezeki kepada kita. Maka karena itu tidak pantas ibadah diberikan kepada selain Allah. Termasuk Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan masa, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan waktu. Namun sangat disayangkan, banyak dari manusia yang mencela makhluk ciptaan Allah. Mencela makhluk ciptaan Allah, maknanya sama saja sudah mencela zat yang menciptakannya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Mencela, menghina makhluk ciptaan Allah, sama saja sudah mencela Allah sebagai zat yang menciptakannya. Maka daripada itu, Islam sangat mengharamkan mencela antara satu manusia dengan manusia yang lain. Bahkan mencela masa pun hukumnya haram. Karena masa atau waktu adalah salah satu dari ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita ada di penghujung bulan Muharram. Yang maknanya beberapa hari lagi kita akan masuk ke dalam bulan Safar. Banyak anggapan manusia, keyakinan di tengah-tengah manusia, bahkan di tengah kaum muslimin, anggapan keburukan dengan bulan Safar. Mereka menganggap sial bulan Safar. Dengan perkataan mereka, jangan menikah di bulan Safar. Bulan Safar itu bulan panas. Bulan Safar itu bulan yang penuh dengan musibah, bulan celaka, bulan sial dan lain sebagainya dari ucapan-ucapan mereka. Jangan buka usaha di bulan Safar, nanti bangkrut. Jangan nikah di bulan Safar, nanti rumah tangganya berantakan. Jangan, dan seterusnya. Ketahuilah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahwa perbuatan tersebut digolongkan di dalam perbuatan yang haram karena telah mencela masa. Mencela masa maknanya dia telah mencela Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana Allah yang telah menciptakan masa. Allah yang mengatur masa. Yuqallibul laila wan nahar. Allah yang membolak-balikkan siang dan malam. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka sangat penting sekali pembahasan ini disampaikan. Tak lain sebagai bentuk pembenahan akidah kita. Karena banyak dari kita yang dibesarkan di tengah-tengah kaum muslimin yang berpemikiran atau berkeyakinan seperti yang tadi disebutkan. Mempunyai anggapan-anggapan sial terhadap bulan atau waktu. Oleh karena itu, disebutkan dalam kitab Muslim, Al-Imam Muslim membuat bab khusus tentang babun nahya an sabid dahri. Imam Muslim, perawi hadis yang keabsahan hadisnya tidak diragukan lagi di tengah-tengah kaum muslimin, sampai-sampai membuat bab khusus, babun nahyi an sabid dahri, bab larangan atau haramnya mencela masa. Ternyata di masa dulu pun banyak dari manusia yang mencela masa. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, hadis qudsi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah taala berfirman, kata Allah, yu'zini ibnu Adam, sungguh anak Adam telah menyakitiku. Anak Adam telah menggangguku. Yasubud dahro, mereka mencela masa. Wa anad dahru, aku adalah masa. Maknanya aku adalah yang mengatur masa. Uqallibul laila wan nahar, aku yang membolak-balikan malam dan siang. Oleh karena itu hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, jangan pernah kita mengatakan ini hari sial, ini bulan sial, ini bulan celaka, ini bulan musibah, ini hari musibah dan lain sebagainya. Ketahuilah karena itu merupakan celaan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala sebagai zat yang menciptakan masa, yang mengatur masa itu sendiri. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka saya sampaikan terkait hal tersebut ada beberapa hukum terkait mencela masa. Ada yang hukumnya jatuh ke dalam kekufuran, maknanya kafir keluar dari agama Islam. Kapan? Ketika dia meyakini Allah penciptanya, lalu dia mencela masa dalam tujuan mencela Allah, maka dia hukumnya kafir murtad anil Islam, keluar dari agama Islam. Yang kedua, apabila dia mencela masa, kemudian berkeyakinan dan beranggapan bahwa masa itu sendiri, waktu itu sendiri yang mendatangkan manfaat dan menolak madarat, itu pun digolongkan sebagai kekafiran. Adapun yang ketiga, maknanya hukumnya adalah haram. Yang ketiga, hukumnya adalah haram, yaitu manakala seseorang mencela masa dan bukan tujuannya mencela Allah, tapi mencela masanya. Yang secara tidak langsung itu pun telah mencela Allah. Maka yang demikian hukumnya haram. Adapun yang keempat, hukumnya diperbolehkan, tetapi bukan dalam rangka mencela, namun sebatas pengkhabaran. Misal hari ini cuacanya sangat panas, hari ini panas sekali, hari ini saya susah sekali. Bukan dalam rangka mencela masa, tetapi hanya sebatas mengkhabarkan bahwa keadaan hari itu sangat panas, keadaan hari itu sangat susah. Bukan dalam artian sedang mencela masa, seperti yang dikatakan oleh orang-orang yang tadi saya sampaikan, bulan ini bulan sial, bulan ini bulan musibah, bulan ini belum bulan yang mendatangkan ya keburukan, maka ini harus dihilangkan dari keyakinan kita kaum muslimin, karena itu juga telah merusak tauhid dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Kaum muslimin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah. Sungguh di antara nikmat Allah yang harus kita syukuri adalah keadaan yang aman, damai, tentram, baik dalam urusan ibadah ataupun dalam urusan duniawi. Walhamdulillah selama ini kita dalam keadaan tenang. Ibadah bebas, kapan kita mau beribadah, kapan mau azan, mau mengumandangkan azan, bisa kapan saja di pada waktunya. Suara azan bisa terdengar luas keluar, itu sungguh nikmat yang harus kita syukuri. Kita bisa berjalan kemanapun bebas tanpa harus ada yang kita takuti. Itu nikmat aman yang harus kita syukuri. Dan ketahuilah, Allah tidak akan menghilangkan dan merubah nikmat yang Allah berikan kepada hambanya sampai hamba itu sendiri yang merusaknya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengambil nikmat yang telah Dia berikan kepada hambanya sampai hamba itu sendiri yang merusak dan menghilangkannya. Disebutkan di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah, "Dzalika bi annallaha lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Surat Al-Anfal ayat 53. Yang artinya, "Dzalika bi annallaha lam yakum mughayyiran ni'matan." Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengambil nikmat yang telah Dia berikan kepada suatu kaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai kaum itu sendiri yang menghilangkan nikmat yang telah Allah berikan tersebut. Dengan apa? Dengan melakukan kerusakan-kerusakan di muka bumi. Ataupun secara umum ataupun secara khusus. Contoh secara khusus, Allah sudah berikan nikmat akal sehat, tetapi kemudian dia gunakan untuk hal-hal yang tidak manfaat. Dia minum khamar sehingga merusak akalnya. Allah berikan kesehatan, tapi kemudian dia rusak dengan menghisap rokok. Yang itu sendiri jelas merusak kesehatan tubuhnya. Maka Allah tidak akan hilangkan kesehatan itu, tapi hamba itu sendiri yang menghilangkan kesehatannya. Allah sudah berikan keamanan, ketenteraman di negeri ini, tapi kita yang merusak dengan melakukan pemberontakan-pemberontakan, hingga kemudian hancurlah negeri tersebut. Terjadi di Suriah, hancur. Gara-gara siapa? Rakyatnya yang memberontak kepada penguasanya, rusak. Yaman hancur, gara-gara rakyatnya memberontak kepada penguasanya, hancur. Mesir rusak, Aljazair rusak. Kenapa? Penyebabnya adalah kerusakan yang ditimbulkan oleh masyarakat itu sendiri. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, maka hendaknya kita berpegang dengan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu kata Rasulullah, disebutkan di dalam hadis, nanti kalian akan dipimpin oleh manusia yang berjasad manusia tapi berhati setan. Mereka menjalankan sesuatu tidak sesuai dengan apa yang Quran dan hadis bimbingkan. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang harus kami lakukan kalau memimpin, kalau dipimpin oleh orang yang seperti tadi? Asmi'u wa ati'u walau akhadha malak aw daraba dhahra. Dengar dan taat meskipun mereka mengambil hartamu atau memukul punggungmu. Kenapa? Karena dengan demikian akan terjaga keutuhan darah kaum muslimin. Kalau kau memberontak kita, terjadi pertumpahan darah. Pertumpahan darah, kerusakan di mana-mana dan lain sebagainya. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La zawalu dunya ahwanu 'indallah min qatlin rajulin muslimin wahid bighairi haq." Hilangnya dunia dan isinya itu ringan di sisi Allah daripada terbunuh satu orang muslim yang hak. Ya, tertumpahkan darah seorang muslim tanpa hak. Oleh karena itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita menjaga darah kaum muslimin dengan tidak melakukan pemberontakan kepada pemerintah. Kenapa? Karena itu menjadi sebab tertumpahnya darah kaum muslimin. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i. ahya'i minhum al-amwat, ya qadhiyal hajat. Allahumma aslihna wa aslih walata umurina. Allahumma aslihna wa aslih walata umurina. Allahumma rabbana nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma rabbana la tada'anna dhanban illa ghafartah, wala daynan illa qadaytah, wala aduan illa qasamtah. Allahumma afrig alayna sabra wa sabit aqdamana wa ansurna ala al-qawmi al-kafirin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimish shalah.